Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit update informasi dan penambah semangat agar anak-anak muda di sini gak cepat tua. Dan usia mudanya itu greget. Dan ada sesuatu yang memang dilakukan secara nyata dan gak main di pinggir. Jadi orang mainstream gitu kira-kira. Walaupun anti mainstream, sekarang sudah jadi mainstream. Terserah mau ambil yang mana. Jam 8 nanti katanya sama Dikun sampai. Sekarang jam 8 lewat 10. Ya cuma gara-gara menyerahkan diri sama Dikunnya di Cina kemudian bisa pulang. Nah, saya kira ini momentum penting bahwa koruptor besarnya itu bukan pemimpin muslim kan? Siapa? Ya. Koruptor besarnya itu bukanlah pemimpin muslim. Justru sekarang kalau kita mau lihat sebagian besar yang berprestasi itu pemimpin muslim. Ya kayak di Bojonegoro kan 92% pemilihnya. Bantaeng 90%. Dan kualitas Bojonegoro sudah sama dengan kualitas dari satu sisi ya dengan Paris dan beberapa kota terkemuka di dunia. Pemimpinnya siapa? Santri. Itu pernah juga belajar di Gontor itu. Dan misi besar dia adalah bagaimana pemimpin muslim itu, bagaimana pemimpin muslim ini memang berkontribusi besar memberikan manfaat ya sekuat-kuatnya, seluas-luasnya. Kita lihat sekarang bagaimana nanti sikap negara terhadap ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Anda sebagai seorang pemuda di tengah krisis yang tengah menimpa moral bangsa ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya. Ini menjadi tugas kita bersama, khususnya di dunia kepemudaan. Lapis kedua generasi ini harus dibangun dengan atau oleh orang-orang yang memang punya integritas kepribadian yang adil dan yang dasarnya ketuhanan yang maha. Ini sekarang sedang lumpuh ini. Penuh dengan kemunafikan dan kebohongan. Ini update ya. Update. Update status pemikiran. Make sense gak sih? Anda nih gara-gara Anda taat sama hukum di Indonesia ini. Akhirnya 70% tanah Jakarta milik 2% segelintir orang. Ini gara-gara lu taat hukum. Ini yang disebut taat hukum. Perda, undang-undang. Ya. Inilah hukum di negara ini. Gitu. Negeri dirampok masih aja bilang ini hukum. Buta apa? Ini negeri ini dirampok. Terus ke anak muda kemana? Saya tanya, kalau dulu para pejuang kemerdekaan ingin merdekakan bangsa, nunggu hasil survei, jadi gak berjuang? Jadi gak? Gak akan. No, Imam Bonjol gak pakai survei-surveian. Mau bergerak kalau banyak konstituen, banyak pengikut, jadi gak negara ini merdeka? Kagak. Di Ponorogo sedikit pengikutnya. Sedikit. Yang membuat Indonesia ini bisa merdeka dan luasnya enggak kira-kira. Ini adalah karena luasnya jiwa dan keikhlasan para pendiri bangsa ini. Luasnya keberanian mereka untuk bangsa ini sehingga setiap jengkal tanah ini dibayar dengan darah dan nyawa. Sekarang setelah ada jenderal, dulu ada jenderal enggak? Enggak ada. Anehnya sekarang, khususnya Angkatan Darat dan Polisi, kok mau ya dipakai Ahok atas nama undang-undang dan peraturan? Apa nggak ngeliat reklamasi itu mau menggeser luar batang pasar ikan itu mau kemana? Apa nggak ngeliat? Tapi yang namanya alat negara kan berjalan berdasarkan undang-undang dan peraturan. TNI dan Polri, khususnya Angkatan Darat kemarin dipakai oleh Ahok, itu karena taat pada peraturan nggak? Iya. Ikutin aja terus aturan undang-undang itu. Habis Jakarta ini. Jadi Ustaz, apa nih maksudnya Ustaz nih? Ya lu ikutin aja undang-undang terus. Ikutin aja, taat aja sama peraturan. Lu jadi anak manis aja. Habis Indonesia. Seandainya di Diponegoro dari Cut Nyadin dulu, Imam Bonjol taat sama aturan pada saat itu, jadi berjuang gak? Terus ada Indonesia. Terus apa yang harus dia lakukan? Melawan peraturan. Melawan hukum. Dengan hukum yang lebih tinggi. Dengan hukum yang lebih kuat. Wahai anak muda. Ini anak muda semua gak di sini? Jangan pernah takut dengan gubernur manapun termasuk gubernur DKI. Selama kalian yakin bahwa Allah satu penguasa, satu-satunya penguasa abadi di muka bumi. Allah Akbar. Salah yang saya omongin. Kalau lu modelnya taat sama undang-undang, taat sama peraturan, habis gak Jakarta? Habis. Lu mau dihabisin? Jadi gimana? Itu Masjid Keramat Luar Batang, 3 abad yang lalu sudah ada di situ, dan gua anak Luar Batang asli. Itu dulu kalau lagi musim barat, sebelum ada yang namanya ringkai pelabuhan ikan itu pasir putih. Sampai ke Ancol saya bebas jalan kaki tuh di situ. Itu Pluit, Pantai Mutiara tempat gua main bola dulu di situ. Dulu saya tuh ambil air dari Pulau Air, dari Pulau Putri, Pulau Bidadari luar itu, jual air ke akuarium yang kemarin dibongkarin itu. Di situ dulu ada kerangka ikan paus segede ruangan ini. Dan ada ikan-ikan besar. Nah, saya bisnis air asin dulu di situ. Masih kecil, masih SD sama SMP. Jualan air asin gitu. Itu kalau musim barat tuh kita nangkepin kerang-kerang yang gede yang mahal-mahal itu berkarung-karung di situ. Gua berenang nyelam cari kerang hijau di daerah Lodan sebelum Ancol itu jernih. Datang Pluit dia pakai semua. Pantai Mutiara dia ambil semua. Sampai Kelapa Gading dia telan semua. Sekarang ini tanah paling seksi itu Luar Batang. Karena itu bukan reklamasi, betul-betul tanah dan situs di Teluk Jakarta. Apartemen yang kesononya itu semua ilegal. Itu ilegal. Dan ini mau dimakan semua. Dan Masjid Luar Batang itu nanti dibesarkan, tapi akan jadi situs dan jadi museum. Itu tanah itu akan dimakan semua oleh dia itu. Karena dia udah pegang dari Ancol, tinggal dari Priuk mau ambil. Kemarin utusan Priuk ketemu saya lagi. Kalau dari Pluit sampai Kamal, saya udah dimakan sama dia. Dan anehnya dia berjalan atas nama perda, undang-undang dan hukum. Kalau saya ngomong begini, jangan dikira saya anti-Cina. Enggak. Kemarin saya teriak. Jangan bilang orang-orang Luar Batang itu anarkis, apalagi benci Cina, sama sekali enggak. Tidak. Masih ingat warung Amoy di pinggir Tabang itu? Masih ingat warung obat-obatnya Akio? Kita damai gak sama dia? Gimana dengan Ahok ngajakin damai gak sama kita? Orang Luar Batang dari dulu sangat-sangat mengerti apa itu toleransi dengan orang Cina. Jadi nggak usah ajarin orang luar datang. Setelah orang Belitung yang satu ini datang, ini kok jadi kayak gini? Jakarta ini nggak beradab. Dia nggak ngerti sejarah apa. Luar Batang itu ada sebelum Jakarta belum ada. Itu Pantai Mutiara Pulu itu tempat main gue dulu. Main bola kita puas. Kita nggak pernah ngiri. Nggak pernah ngiri. Harga air di Luar Batang 10 kali lipat lebih mahal dari Pluit. Air minum yang di sana susah dapat air tawar orang-orang. Nggak ngiri. Dikasih banjir, nggak ngiri. Memang kami seperti ini. Tapi kalau udah mau digusur, wah, saya pakai hukum lain kalau kayak gini. Nggak mau saya pakai hukum yang ada. Tahu hukum yang harus saya pakai yang mana? Nih. Surah Al-Mumtana ayat 8. Lihat nih, orang Islam disuruh ngapain? Suruh bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu menyukai kita yang berlaku apa? Coba lihat. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baiklah kepada Amoy. Berbuat baiklah kepada Akio. Harus. Selama. Nih. Tiada memerangi kamu karena agama. Yang ngerti ngurus masjid Luar Batang itu para Habib dan orang Luar Batang atau orang Pluit? Ya orang Luar Batang dari dulu ngurusin. Dia maunya itu bongkar semua, kita bikin seperti Sydney atau kita bikin seperti Hong Kong, ya. Yang pulau-pulaunya kasihan itu, ada yang bagi tempat judi sementara orang ke Pulau Kelapa 1, di Pulau Kelapa 2 udah desek-desekan. Sementara pulau dikosongin buat dia sendirian dan itu kosong. Dan masjid akan dijadikan situ supaya nanti orang datang ke situ bawa duit gitu. Jadi pariwisata. Kan otaknya otak udang memang. Selama mereka tidak perangi karena agama kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku. Jadi kita tetap berbuat baik kalau mereka tidak perangi agama, kalau mereka tidak mengusir kita dari tempat kita. Sekarang cara ngusirnya gak kelihatan, pakai undang-undang bro. Caranya dibikin pajak yang gede buat lu semua. Gak ada. Pesantren Darun aja bingung karena bayar pajak satu tahun itu 150 juta di Ulu Jami. Dikenain pajak kayak begitu. Cara ngusirnya pelan-pelan. Itu pasar ikan Luar Batang dibagi 7 zona. Betul-betul diiris pelan-pelan, dipecah pelan-pelan supaya mereka gak pernah bisa kompak. Dan dicari siapa motor-motor itu akan dibayar, ditutup mulutnya, kuponya habis itu. Ngelihat 4.000 personil Angkatan Darat dan Polri, saya jadi sedih. Gak pernah pembongkaran nih seserius kayak orang mau perang kayak gini. Tapi anak muda Islam, ingat, ini aturan Allah yang lebih tinggi dari semua aturan. Lebih tinggi dari semua perda. Lebih tinggi dari semua undang-undang dasar. Orang Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, menjaga persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Sekarang gubernur begitu gak pemimpinnya? Kepemimpinan si Ahok ini, kerakyatan dipimpin oleh, ada nggak hikmah di situ? Ada nggak bijaksana di situ? Dalam permusyawaratan. Dan ini maling yang mendompleng ini lewat Jokowi, dompleng jadi ini satu. Dulu ikut Gerindra kemudian keluar, ya. Ini nih orang yang satu nih. Selama mereka tidak perangi kamu dan tidak usir kamu dari negerimu, kamu harus berbuat baik pada mereka, dan kamu harus berlaku adil kepada. Jelas. Sekarang coba lihat ini, ya, ayat 9. Innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawalluhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Nih, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai wali kamu kawanmu, jangan jadikan kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang-orang lain untuk mengusir kamu. Coba, boleh enggak jadi kawan Ahok kalau begitu di sini? Allah larang kamu berkawan dengan orang yang bagaimana? Memerangi agama kamu. Yang kedua, mengusir kamu dari negerimu dan dari tempat tinggalmu. Dan yang ketiga, membantu orang lain mengusir kamu. Ini kerjaan dia semua nih. Jadi gimana status kawan Ahok kalau gitu? Mungkin dia gak pernah baca ayat ini kali. Nah, yang rada-rada ingin jadi teman Ahok mulai malam ini sadar kali ya. Oh, ternyata ada gak boleh. Berkawan aja gak boleh. Padahal tafsirnya ini, tafsirnya sebetulnya lebih dari itu. Jangankan jadikan pemimpin, kawan aja. Kalau ini kawan untuk jadikan apa? Pemimpin. Ya Allah. Dan barang siapa yang menjadikan Ahok sebagai kawannya? Karena pada Ahok sudah tiga kriteria. Merangi agama kamu. Nih, gue lah satu-satunya gubernur yang bikin masjid di balai kota, bro. Di balai kota itu pencitraan. Berapa masjid yang udah dibangun? Dulu, Syamsu Rizal itu, wali kota Jakarta Selatan, bikin masjid Al-Azhar itu. Berjuang dengan uang sendiri. Ahok nih pakai uang kita. Dari zaman dulu, Ali Sadikin katakanlah sampai Foke, ratusan dia bikin masjid di mana-mana. Tapi gak riak. Memang orang munafik kerjanya kayak gitu. Cuma orang yang blow on aja. Hebat ya pemimpin kafir bisa bikin masjid di balai. Cara mereka perangi kamu secara agama memang lelembut banget. Lelembut banget. Cara dia merangi agama kamu itu. Cara ngusirnya pun pelan-pelan di sisirnya itu. Yang dipakai juga tenaga-tenaga keamanan kita. Atas nama undang-undang yang dia bayar juga. Dan ternyata dia cuma nolongin orang lain juga dalam hal ini. Mengusir kamu dari negerimu. Waduh, gawat ini. Jadi ini kawan Ahok ini. Kalau menurut Al-Quran, dan barang siapa yang menjadikan Ahok sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang soleh. Ini udah gak waras ini. Dan begitu dia cari-cari, pertanyaannya adalah bagaimana cara kerjamu kamu dengan semua kebohongan-kebohongan yang ada ini. Setelah tahu ayat ini, wah, kalau saya udah gak bisa mundur. Wallahi bi abi wa ummi, saya bilang di luar batang. Itu rumah gue itu di belakang masjid, kira-kira ya mungkin jarak 3 rumah doang itu rumah gue itu. Demi nyawa bapak dan ibuku, gue udah gak bisa mundur. Melawan Ahok kayaknya kalaupun mati masuk surga nih kayaknya. Masuk surga nih kayaknya. Gue juga gak mau lama-lama di dunia. Pengen cepat ketemu sama bapak ibu gue di surga kan gitu. Ini hidup. Hah? Mati satu tumbuh seribu, jangan khawatir. Allah. Cuma masalahnya sekarang jangan kelamaan nongkrongnya. Ini negeri udah kayak begini. Kalian harus bersungguh-sungguh yang disebut berjihad menegakkan keadilan. Bersungguh-sungguh berjihad menegakkan kejujuran. bekerja dan berjihad sungguh-sungguh, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang dicari anak muda yang jiwanya selon gitu. Yang gak nunggu survei dulu. Gak nunggu konstituen dulu. Dan saya kira banyak di sini orangnya. Orangnya tahu gak yang mana? Yang takbir sekarang ini. Oh, banyak ternyata.